keluarkan zakat. Satu sok. Kalau di kilo berapa? 2,5 kilo. Arjal, boleh orang mengeluarkan uang sebagai zakat fitrah? Kenapa tidak boleh? Karena yang diperintahkan untuk kita keluarkan makanan. Barakallahu fikum. Dan di zaman itu ada uang beredar, emas, perak, jadi alat tukar menukar orang pada saat itu. Barakallahu fikum. Sudah amat syarif. Kapan waktunya dikeluarkan? Waktu yang paling utama dikeluarkan zakat. Belum ditegakkannya dan dilaksanakannya salat Id itu yang paling utama luar rumah. Adapun jawab ya boleh sehari dua hari sebelum hari raya. Alhamdulillah. Terus kalau orang mengeluarkannya setelah hari raya, setelah salat Id. Orang mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id. Sedekah biasa. Dan dia dosa dengan mengakhirkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-bab as-sadis fi ahli az-zakat. Bab yang ke-6 tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wa bihi iddatu masail. Al-mas'alatu al-ula, man ahli az-zakah wa dalilu dzalika. Siapa gerangan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ini, zakat fitrah? Baik, wa dalilnya. Kita kelihatan ini kembali ke awal barakallahu fikum dalam artian secara umum siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ahlu zakat humul mustahiquna laha. Ahlu zakah, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ahlu zakah namanya, yang berhak. Wa humul asnafus samani alladina hasarahumullahu azza wa jalla bi qawlihi. Yang berarti itu mereka adalah golongan atau kelompok-kelompok yang jumlahnya 8 yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara pertama, wal masakin yang kedua, wal 'amilina 'alaiha yang merupakan pekerja zakat, pengumpul dan penyalur zakat, panitianya atau orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpul dan menyebarkan zakat, membagi-bagi zakat. Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Baik. wa bir riqabi, dan orang-orang yang dalam perbudakan dibantu untuk dia terbebas dari perbudakan. Wal gharimina, orang yang dililit utang. Wa fi sabilillah, dan orang yang jihad fi sabilillah. Wa bris sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang kekurangan. Ya, yang dalam perjalanan dia kekurangan. Kata Allah setelahnya, fariidatan minallah, sebagai satu kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Wallahu alimul hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaupun awalnya Allah mengatakan innamas sadaqatu, Allah menyebutkannya sebagai sadaqah. Tapi di akhirnya Allah mengatakan faridatan, menunjukkan bahwa inilah zakat. Barakallahu alaikum. Baik. Wa idahu hadhihi al-asnaf kama yali. Untuk memperjelas kelompok-kelompok ini, ya, sebagaimana berikut. Pertama, al-fuqara. Al-fuqara jam'u faqir. Fakirun fakirani fukara, dari orang-orang fakir. Wahuwa man laysa ladaihi ma yasuddu hajatahu, orang-orang yang tidak dia dapati sesuatu untuk dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wahajata man ya'ulu, dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung. Min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskan, apakah itu berbentuk makanan atau minuman, pakaian dan tempat tinggal. Artinya tidak berkecukupan. Baik. Terkadang makan, terkadang enggak. Makan pun terkadang enggak mencukupi. Masih mau, so habis. Barakallahu fiik. Ini fuqara. Baik. Bi'an la yajida syai'a. Dia tidak mendapati sesuatu. Memang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada persiapan memang. Tidak ada sesuatu yang dia simpan-simpan untuk dijadikan cadangan makanan. Seperti kalau kita mungkin ada tabungan di rumah atau di bank, atau mungkin di rumah memang ada stok beras, stok ikan misalnya. Barakallahu, bukan. Mereka tidak memiliki apa-apa yang untuk dia makan pada hari itu. Biar la yajida syai'an au yajidu aqalla min nisfi al-kifayah, atau dia dapati kurang dari separuh yang merupakan kecukupannya. Wa yu'ta min az-zakati ma yakfihi sanatan kamilatan, orang ini boleh diberikan pemberian berupa zakat yang mencukupi kehidupan dia selama satu tahun. Baik. Itu fuqara. Al-masakin jam miskin. Miskin, miskinani, masakin. Wa huwa man yajidu nisfa kifayati ya akthar minan nisf, yaitu orang-orang yang mendapati separuh dari kebutuhannya atau lebih dari separuh. Baik. Kama ma'ahu mi'atun wa yahtaju ila mi'atain, seperti orang yang mendapatkan atau memiliki uang 100 padahal dia butuh 200. Baik. Wa yu'ta min az-zakati ma yakfihi li muddati 'amin, juga boleh. Barakallahu bikum, diberi zakat yang mencukupi kehidupannya sampai setahun yang akan datang. Baik. Asar yang ketiga, al-'amiluna 'alaiha, orang yang diangkat sebagai 'amiluz zakat atau jabiz zakat. Jamu 'amil. Kalau dua kriteria fakir dan miskin ini kita tidak termasuk insyaallah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahilham, ada pakaian kita, makanan kita, uang tabungan kita walaupun cuma seberapa. Barakallahu fikum. Baik. Al-mu'allafati qulubuhum wa hum qaumun yu'tauna az-zakata, mereka adalah orang-orang yang diberikan zakat ta'lifan. Baik. Apa anda bilang tadi, al-amiluna 'alaiha, lompat ya. Jamu 'amil yang ketiga, wa huwa man yab'athuhu al-imamu li jibayati shadaqat, adalah orang-orang yang diutus oleh para imam, para penguasa, pemerintah untuk mendatangkan sedekah-sedekah atau zakat-zakat. Fayutihi al-imamu ma yaktihi muddata dhihabihi wa iyabihi walau kana ghaniyan. Maka dia diberi oleh imam apa-apa yang mencukupi dia. Muddata dhihabihi wa iyabihi, selama perjalanan berangkat pulangnya, walaupun dia termasuk orang kaya. Dia digaji maksudnya dari, dia digaji dari zakat itu. Baik. Karena al-amil qad farraga nafsahu li hadha al-amal. Karena orang yang bekerja sebagai amilul zakah, dia telah meluangkan, menghabiskan waktunya, baik, mengeluarkan tenaganya untuk amalan ini. Wal amiluna hum kullu man ya'malu fi jibayatiha. Orang-orang yang merupakan amilul zakah adalah semua orang yang beramal dalam masalah jibayatiha, dalam pengumpulannya, diambil, dikumpulkan dari satu rumah ke rumah, ke rumah dikumpul. Wa kitabatiha, dan pencatatan-pencatatannya, tukang catat. Wa hirasatiha, orang yang menjaganya. Mungkin beda-beda orangnya, barakallahu fikum. Sekelompok hanya untuk mengambil dan mengumpulkan, sekelompok untuk mencatatnya, sekelompok lagi untuk menjaganya. Watafriquha 'ala mustahiqiha, dan penyalurannya untuk orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Baik, diserahkan dan disalurkan untuk orang-orang itu. Baik. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Wa hum qaumun yu'tawna az-zakata ta'liban li qulubihim 'ala al-islam in kanu kuffara. Mereka-mereka itu orang yang dilembutkan hatinya, mereka diberikan zakat ta'lifan liqulubihim, untuk melembutkan hatinya agar supaya mereka senang dengan Islam ini seandainya mereka masih kafir. Wa tasbitan liimaniha in kanu min di'afil imani almuta'awinina fi ibadatihim. Baik. Wa tasbitan liimanihim, dan untuk al-mu'allafah yang dilembutkan hatinya juga ketika dia sudah masuk Islam, tapi untuk mengokohkan imannya. In kanu min du'afa'il iman, kalau memang termasuk mereka orang-orang yang lemah imannya. Al-mutahawinna fi ibadatihim, mutahawinina afwan, orang-orang yang gampang-gampangkan ibadah, meremehkan ibadah. Awlitargibi tib dawihim bil Islam, atau litargibi dawihim bil Islam, atau untuk memberikan targib, dorongan-dorongan orang yang sama dengan mereka untuk masuk Islam. Aw talaban limaunatihim aw kaffi adahum, atau zakat itu diberikan untuk mereka untuk kita mintai bantuan mereka walaupun mereka orang kafir. Aw kaffi adahum, atau untuk mencegah kejelekannya. Barakallahu fikum. Biasanya orang-orang kalau bejat kemudian diberikan pemberian-pemberian, berhenti bejat untuk kita. Barakallahu fikum. Kecuali orang lain. Lain ini bahasa Indonesia apa maksudnya? Hah? Lain ini biasanya orang sejelek apapun kalau kita perbuati baik, baik juga dia. Baik. Kalau kita beri, kita senang memberikan kepadanya, sendiri kita beri hadiah ini, ambil di pakaian, di sarung ini. Barakallahu fikum. Yang dulunya mungkin sinis, sekarang senyum, barakallahu fikum. Senyum merekah. Baik, sambil memberi salam. Padahal dulunya benci sekali. Tapi ada juga namanya la'in. La'in, biar bagaimana baiknya kita terhadap dia, tetap saja dia buruk. Apa namanya? Baik. Namanya la'in. Apa bahasa Indonesia ini la'in? Wah ini. Baik, tidak dapat 10 bahasa Indonesia ini berarti ini. Ya, orang hina kita artikan orang hina atau apalah. Baik. Allah musta'an. Boleh kita berikan zakat. Baik. Biasa ada orang suka bikin onar, suka bikin apa, suka bikin apa. Dengan diberikan dari zakat ini berhenti dia. Baik. Wabirriqadi jam'u raqabah. Yang kelima, ar-riqab jam'u raqabah. Raqabah itu ini leher, batang leher. Riqab diperumpamakan orang yang dalam perbudakan, orang yang diikat lehernya, tidak boleh kemana-mana, harus taat, tunduk patuh terhadap tuannya. Ar-raqabah muradiha al-abdul muslim. Jadi maksud di sini adalah hamba sahaya yang muslim, awil amah atau hamba sahaya perempuan, yusra min mali zakati wa yu'taq. Mereka boleh dibeli dari harta zakat dan dibebaskan. Baik. Ayakunu mukataban fa yu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi nujuma kitabatihi. Atau mukataban, atau dia sebagai budak mukatab. Mukatab itu artinya budak yang dia melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan dimerdekakan seusai dia membayar sejumlah uang dalam tempo berapa nujum, berapa tahapan. Berapa tahapan. Misalnya kalau di, misalnya dalam bentuk gambarannya, seandainya dia berharga 10 juta misalnya. Kemudian dia mengatakan saya akan membebaskan diri saya dengan memberikan uang sejumlah yang disepakati 10 juta misalnya. Sudah. Setiap tahunnya 1 juta misalnya. Baik. Atau setiap bulannya, atau setiap 3 bulan. Baik. Setiap bulan 1 juta. Barakallahu fiik. Atau setiap berapa bulan begitu. Terserah. Lah kita yang mengeluarkan zakat boleh kita membantu orang ini untuk mempercepat membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara membayar sejumlah uang yang telah disepakati itu. Liyusbiha hurran nafidat tasarruf. Agar supaya budak ini menjadi orang merdeka, boleh bertindak bebas. Wa adwan nafi'an fil mujtama'. Sehingga budak ini menjadi anggota masyarakat yang bisa bermanfaat. وَيَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ. Dan agar supaya budak ini ketika dia merdeka menjadi apa? Mampu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang sempurna. Paham barakallahu fikum. Karena kalau tuannya mengatakan jangan di masjid, maka enggak boleh di masjid. Salat di tempatnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada kewajiban bagi para budak ini salat Jumat, enggak ada. Tapi kalau tuannya membolehkan, ya sholat bersama dengan kaum muslimin. Tapi kalau tuannya mengatakan, jangan, sholat di rumah jauh. Jaga itu barang-barang. Kayak ada papan curi, misalnya. Jadi, maka dia tidak boleh. Haji juga demikian. Maka ketika dia sudah merdeka, menjadi orang yang merdeka, hur, maka dia lebih sempurna untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Wa kadzal asir al-muslim yufakku min al-a'da'i min mali zakah. Demikian juga tawanan muslim yang ada di pihak musuh usai peperangan misalnya, mereka tertawan, yufakku itu dibebaskan dari tahanan dengan cara memberikan apa? Memberikan uang dari zakat. Riqab. Karena kapan kita tidak bebaskan, dia akan dijadikan budak. Dijadikan budak oleh orang kafir. Yang keenam, al-gharimuna, orang-orang yang dililit utang. Jamu gharim wa huwa al-madin alladhi yatahammalu dainan min ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Orang yang berutang yang menanggung beban utang, tentunya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah SWT. Sawa'un li nafsi aw fi amrin mubah. Apakah dia berutang untuk dirinya sendiri atau untuk yang lainnya dari perkara yang mubah? Auligerihi kafilah keislahidatil bayin. Atau dia berutang untuk melakukan apa? melakukan perbaikan, perdamaian antara dua kelompok yang bertikai. Terkadang butuh uang, butuh dana. Dia yang memediasi, mengumpulkan dua orang yang bertikai atau dua kelompok yang bertikai. Baik. Kira-kira bagaimana? Sadinya, sini ngoni. Bawa itu kambing, bawa saya kontra potong sini. Tidak ada yang mau. Jadi, masa terang, beku baik kong. Bawa alik. Nyandak. Belum tentu juga. Maka barakallahu fikum, yang menjadi penengah ini dia harus mengorbankan uangnya. Sini, pokoknya sini semua. Sini, nanti kita potongkan sapi satu ekor. Misalnya, tuh makan-makan. Baik. Dia kan yang mengeluarkan uangnya. Jangan yang mau yang bertikai ini saya tarik iuran nih sini. Hei, mereka akan bersikuku tetap dengan perseteruannya yang penting yang keluar doi. Barakallahu alaikum. Karena ada orang yang pelit. Maka barakallahu alaikum, untuk menjadi semakin gampang dan mudah dari kerukunan, persatuan, perdamaian, maka ada orang yang fasilitasi. Fasilitasi ini apa? Butuh duit. Makan, orang makan-makan di situ, orang minum-minum di situ. Barakallahu fikum. Baik. Apakah dia utang untuk dirinya sendiri atau utang untuk islahi dzatil bain? Fahada yu'ta min az-zakati ma yasud bihi dainahu. Orang yang seperti ini boleh diberi zakat yang bisa dia tutupi utangnya. Wa gharimu lil islahi bainan nas yu'ta min az-zakati wa in kana ghaniyan. Orang gharim, orang yang ngutang untuk tujuan memperbaiki, mendamaikan orang-orang banyak misalnya, baik, tetap boleh diberikan zakat walaupun termasuk dia orang kaya. Paham barakallahu. Ditanya berapa uang yang dikeluar kemarin untuk mempersatukan, mendamaikan dua kelompok ini. Dia mengatakan 50 juta. Nah, kenapa 50 juta? Baik. Saya bilang, oh sudah jauh. Baik, sudah jauh. Kasih yang lain. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Al-gharimuna, walaupun dia kaya. Yang ketujuh, fi sabilillah al-muradihi al-guzatu fi sabilillahi al-mutatawwi'un alladziina laisa lahum raatibun min baitil mal. Fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang ikut dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mutatawwi'una, yang mereka tatawu, tidak ditunjuk, tapi mereka mau mengorbankan dirinya ikut perang, merelakan diri ikut perang. Yang mereka laisa lahu raqibun fi baitil mal, yang tidak ada gaji, bukan tentara, maksudnya barakallahu fikum. Bukan tentara yang sudah terdaftar sebagai tentara, barakallahu fikum, yang digaji bulanan oleh pemerintah. Tapi dia, istilahnya relawan misalnya, bahasa sekarangnya relawan. Ada seorang jalan bisa bilang dia ikut, nah, walaupun bukan tentara. Ini boleh diberikan dari baitul mal. Fayutana min zakat sawa'un kanu aghniya am fuqara. Mereka diberi, barakallahu fikum, dari zakat apakah mereka orang kaya atau orang miskin. Paham? Yang kedelapan, ibnu sabil wa huwa al-musafir al-munqati'u an baladihi alladhi yahtaju ila malin. Ibnu sabil, kenapa barakallahu fikum orang yang mana tadi ini fi sabilillah ini walaupun kaya tetap diberikan, karena memang untuk peperangan itu biayanya sangat besar. Biaya perang itu sangat besar. Barakallahu fikum. Kita kembali yang ke-8, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, al-munqati'u an baladihi, orang yang sudah jauh meninggalkan negeri halamannya, alladhi yahtaju ila malin, dan dia sangat butuh terhadap harta. Memang karena habis mungkin dia pakai, atau memang dicuri atau hilang atau apa yang menjadikan dia tidak memiliki apa-apa harta benda pada saat itu. Liwasilah safar ila baladihi, untuk dia meneruskan perjalanannya ke tujuannya, apakah kembali ke tanah airnya atau ke tujuan yang diinginkan. idza lam yajid man yaqribuhu, apalagi kalau dia tidak ada yang mendapat, dia tidak ada yang dia dapati yang bisa meminjamkan uang untuknya. Baik. Ingat barakallahu fikum, walaupun di kampung halamannya dia termasuk orang yang kaya. Baik. Baik. Di zaman sekarang ini mungkin yang terjadi. Baik, walaupun di kampung halamannya orang kaya raya, ketika dalam perjalanan safar, la qadarallah misalnya, hilang dompetnya. Hilang dompetnya. Baik. Hilang HP-nya. Baik. Yang dia tahu dari nomor HP cuma nomor HP-nya sendiri. Istrinya juga dia tidak tahu nomor HP-nya berapa. Baik. Siapa-siapa, ada semua di situ, tapi itu hilang semua. Tidak ada yang tertinggal di ingatannya, nomor. Kartu-kartunya semuanya, ATM, ambil di mana ATM tidak ada. Biar nggak bilang, tapi lu banyak di sini, di bank ini, mer. Tidak ada ATM, tidak ada surat-surat yang bisa dikira, KTP juga tidak ada, pokoknya tidak ada. Walaupun kamu halapannya orang kaya raya, kondisi seperti ini memungkinkan terjadi pada seseorang. Hatta di zaman sekarang ini. HP-nya hilang, dompetnya hilang, semua. Siapa yang mau dia hubungi? Sementara dia sendirinya di kampung itu, di negeri itu, negeri orang. Siapa yang mau dia hubungi? Kan bingung. Baik. Terkadang butuh proses yang agak lama. Baik. Paling lari ke kedutaan dulu lah, kemana lah. Misalnya kalau dia di negeri orang lain. Butuh proses berbulan-bulan mungkin. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum, 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat. Barakallahu fikum. Al-fuqara wal-masakin wal-amilin 'alaiha wal-mu'allafati qulubuhum wa bir-riqab wal-gharimin wa fi sabilillah wa bis-sabil fariidatan min Allah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita akan subhanallah, kita akan berkisah lain. Kita akan berkisah lain.